بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita sudah masuk ke al-wajh tsani, ibham disanad pada tabaqah duna tabaqah sahabah. Juga terbagi menjadi dua keadaan terkait siwat yang digunakan. Rawi dari tabi'i yang diibhamkan itu menggunakan sirah dari siyaq as-sharihah ittahammul haddatsani akhbarani sami'tu dan semisalnya, dan yang kedua dengan an'anah tayyib an rajul qala rajul an rajulan qal. Kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi yang pertama, ibham itu pada tabaqat tabi'in. Dan telah kita dengar bagaimana muamalah terhadap hadis tabi'i yang dibahamkan tersebut. Dari keterangan Dhahabi, dari kitabnya Diwan untuk Afal Mutruqin, juga keterangan Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Kemudian al-qismu tsani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah taala. Al-qismu tsani. Qawli bahami fi tabaqati asba'i tabi'in fa man ba'dahu. Naam. Klasifikasi yang kedua, ibham yang terjadi pada tabaqah atba'it tabi'in dan tabaqah setelah mereka. Naam. Sabaqa fi kalam al-hafidh al-dhahabi al-mutaqaddimi ma yadullu ala ikhtilafi al-ta'amuli ma'a hadithi ha'ulai wasabiqihim haythu qal وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انقرض به. نعم. الشيخ menjelaskan bahwa telah lewat keterangan Al-Hafidz Adz-Dzahabi ya dari yang diukir dari kitabnya Diwan Ad-Du'afa wal Matrukin yang menunjukkan adanya ikhtilaf at-ta'amul, adanya perbedaan ya dalam menyikapi muamalah bersama hadis-hadis mereka dan yang mendahului mereka. Manakala Dhahabi dalam kitab Diwan Ad-Du'afa wal Matrukin mengatakan, ini nukil kembali potongan kalimat beliau yang diinginkan, wa in kana al majhulu min atba'i tabi'ina faman ba'dahum, apabila yang majhul itu dari kalangan atba' tabi'in dan yang datang setelah mereka, tabaqah setelah mereka, bahwa ad'afu li khabari, ya, maka itu lebih membuat lemah hadis riwayat yang diriwayatkannya karena dia majhul. Siyama idzan farada bi, apalagi jika dia bersendirian, tidak ada mutabi', tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya. طيب اقرا وهو المفهوم من كلام الحافظ ابن كثير الصادق. Dan itu pun itulah yang dipahami dari keterangan Al-Hafiz Ibn Katsir yang telah lewat. Nah, kita lihat kembali kalam Al-Hafiz Ibn Katsir dari Ikhtisar Ulumul Hadis. Kita mengatakan fa ammal mubhamul ladzi lam yusamma, lihat kembali dalam 107 ya. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإن يستأنسوا بروايته واستضاءوا بها في مواطن. نعم. وقد وقع في مسلم أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. Jadi, beliau mengatakan apa? Fahada mimman la yakbalu riwayatahu ahadun alimnahu. Jadi, ya, sepanjang pengetahuan kami tidak ada satupun dari ahli hadis yang menerima riwayat majhul tersebut. Ini yang dimaksud. Baik, jadi kesimpulannya wa alaihi fanaqul. سبق تقرير أن من شروط قبول الحديث صحة أو حسنا الاتصال وعدالة الرواد، وسبق أيضا الكلام عن أهمية الاتصال والكلام عن الأنعنة وما يلتحق بها. طيب. Berdasarkan ini kami mengatakan kepada Syekh telah lewat takrir, ya, penetapan bahwa di antara syarat-syarat diterimanya hadis adalah yakni apakah dianggap sahih atau hasan, ya, sihhatan atau husnan, apakah berderajat sahih atau berderajat hasan. Di antara syarat-syaratnya adalah al-ittisal, bersambungnya sanad, wa adalat ar-ruwah, dan keadilan rawi-rawinya. Baik, telah lewat pula keterangan tentang pentingnya al-ittisal, kesambungan sanad, dan keterangan tentang an'anah dan yang terkait dengannya. Baik. Amal ibham, tafadhal. Amal ibhamu fa yuqal ar-rawi al-mubhamu aw majhul adh-dhati lam yatahaqqaq bihi syartu al-'adalati wa 'adamu tahaqquq al-'adalati sababun mujibun li raddi khabari ar-rawi. ولا يخفى أن الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتياط لها واجب شرعي مقدم على أمر على أي أمر آخر. Adapun al-ibham, kata Syekh, maka dikatakan bahwa rawi al-mubham atau majhulul dhat, ya, lam yatahaqqaq fihi syaratul adalah, tidak terrealisasi, ya, tidak terwujud padanya syarat al-adalah, keadilan, ya, karena dia tidak dikenal, tidak diketahui siapa dia, bagaimana keadaannya, dia tidak diketahui siapa dia, ya, maka tidak diketahui keadaannya, berarti tidak terrealisasi, tidak terwujud keadilan yang dipersyaratkan padanya. Baik. Wa adamu tahaqquqil adalati sababun mujibun li raddi khabaril rawi, dan tidak terrealisasinya, ya, tidak terpastikannya keadilan pada rawi itu merupakan faktor yang mengharuskan untuk menolak beritanya, khabarnya, diriwayatkannya. Wa la yakhfa anna al-hifadha ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ihtiyat laha, dan tidak tersembunyi perkaranya bahwa tidak samar lagi, ya, bahwa penjagaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hati, ya, untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu wajibun syar'iyyun, merupakan kewajiban syar'i. Muqaddamun ala ayy amrin akhara, hal yang didahulukan atas perkara apapun selainnya. Penjagaan atas sunnah Rasul dan kehati-hatian terhadapnya, itu adalah kewajiban syariat yang didahulukan atas perkara apapun selainnya. Paham? Jadi dari sini kita ada kejelasan dari Syekh apa yang terkait dengan masalah al-mubham dan al-majhul dhat. Yang terkait dengan itu adalah ketika rawi itu mubham, ketika rawi itu majhul dhat, maka berarti tidak bisa dipastikan apanya, adalahnya, tidak terrealisasi adalahnya, karena orangnya majhul, tidak diketahui orangnya, tidak diketahui keadaannya, berarti tidak bisa dipastikan adalahnya. Sementara di antara syarat pensahihan hadis, baik derajatnya sahih atau hasan, adalah apa? Dipastikan apanya? Adalahnya, keadilannya. Jelas ini? Hah? Baik. قال الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي لا نقبل خبر من جهلناه وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بصدق وعمل الخير. Kata Imam Syafi'i, berkitab ikhtilaf al-hadith, la naqbalu khabara man jahilnahu, kami tidak menerima hadith, ya, khabar, orang yang kami tidak kenal. Wakadzalika la naqbalu khabara man lam na'rifhu, demikian pula ya, kami tidak menerima berita hadis man lam na'rifhu, orang yang kami tidak mengenalnya, tidak mengenalnya bisidqi wa amalil khair, tidak mengenalnya dengan kejujuran dan amalan kebaikan. Nah, ini syarat kan berarti. Baik. Sementara ya, al-mubham adalah man jahilna, adalah orang yang kita tidak ketahui karena dia mubham. Baik. Tabi' wa qala marratan mujiban عن حديث استدل به أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله بقوله فقلت له ما روى هذا الحديث أحد يثبت حديث في شيء صغير ولا كبير فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. طيب الشافعي juga suatu ketika pernah mengatakan وقال مرة, dia juga berkata Imam Syafi'i juga ya, pernah berkata pada kesempatan lain ya, suatu saat beliau menjawab satu hadis yang dijadikan dalil oleh salah satu dari mereka ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda tadi tersebut yang dijadikan dalil itu, teksnya maja'akum anni, apa yang datang kepada kalian dariku fa'ariduhu ala kitabillah, maka ya perhadapkan kepada kitabullah, fama wafaqahu fa'ana qultuh, maka apa yang datang dariku itu sesuai ya, menyepakati Al-Quran, maka berarti aku telah benar-benar telah mengucapkannya, menyabdakannya. Wa ma qalafahu falam aqulhu, maka apa yang datang dariku itu menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran, kitabullah, berarti aku tidak pernah mengatakannya. Nah, qala Asy-Syafi'i mujiban an hadha biqawli, Asy-Syafi'i menjawab ini dengan ucapannya biqawli, kata Syafi'i faqultu lahu kata Syafi'i, maka aku mengatakan kepada orang itu yang bertanya itu, ma rawa hadzal haditha ahadun, tidak satu pun yang meriwayatkan hadis ini ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini ahadun, satu pun yang yatsbutu hadithuhu yang hadisnya dianggap tetap benar fi syai'in ya, saghara wala kabura, pada sesuatu yang diriwayatkan baik itu perkara kecil maupun perkara besar. Nah, jadi ma ra hadha hadits ahadun yathbutu hadithu fi syai'in saghara wala kabur, maksudnya tidak ada yang meriwayatkan hadits ini satu pun dari kalangan orang yang hadisnya dianggap benar pada sesuatu yang dia riwayatkan baik perkara kecil maupun perkara besar. Nah, fayuqalu lana, kemudian dikatakan kepada kalian, kata Syafi'i, "Qad sabbattum haditsa man ruwa hadza fi syai'." Sungguh kalian telah menetapkan hadis, ya, orang yang telah meriwayatkan ini pada suatu riwayat hadis, pada sesuatu yang diriwayatkan. Wahadihi aidan riwayatun munqati'atun an rajulin majhul. Dan ini juga adalah riwayat yang munqati'ah, yang terputus, an rajulin majhul, dari seorang pria yang majhul, yang tidak dikenal. Wa nahnu la naqbalu mithla hadhihi riwayata fi syai. Dan kami tidak menerima semisal dengan riwayat ini pada suatu riwayat apapun. Ya, jadi ini tadi fayuqalu lana, ini menyambungkan keterangan Asy-Syafi'i. Jadi beliau mengatakan ma ra'a hadzal haditsa ahadun yathbut haditsu fi syai'in tasawwara wa la kabura fayuqalu lana qad thabbatum haditsa man ra'a hadza fi syai'. Nah, beliau menjelaskan bahwa hadis ini tadi tidak ada yang meriwayatkannya dari kalangan orang yang hadisnya, ya, diterima, hadisnya benar pada suatu perkara yang diriwayatkan baik perkara kecil maupun besar. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa, ya, ini ada riwayat munqati'ah dari seorang rajul majhul. Nah, kemudian beliau menjelaskan, wa nahnu la naqbalu mithla hadhihi riwayata fi syai. Jadi ini, ya, penegasan dari Asy-Syafi'i bahwa riwayat majhul tidak diterima. Nah, ini dari dikutip dari Ar-Risalah. Nah, supaya kita ketahui bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i min ahli al-mustalah, artinya, ya, beliau, supaya kita ketahui, nah, adalah orang yang pertama mengarang kitab khusus untuk usul fiqh, ya, dalam kitabnya, ya, Ar-Risalah. Dan di antara usul tersebut yang beliau tulis adalah hal-hal yang terkait dengan usul hadis. Nah, jadi beliau termasuk, ya, yang meletakkan mustalah-mustalah itu. Nah, di antaranya adalah ini sekarang, oleh karena itu nukil di sini dari Syafi'i, ya, menegaskan bahwa riwayat rawi yang majhul tidak diterima. Jelas, ya? Baik. Waqala al-Hafidz al-Baihaqi. Waqala al-Hafidz al-Baihaqi la yajuzu al-ihtijaj bi akhbar al-majhulin. Al-Baihaqi, yang dikutip dari Al-Khilafiyat, menegaskan tidak boleh berhujjah dengan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang majhul. Naam. Waqala al-Hafidz. Waqala al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi حدثني محمد بن عبد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال ولا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل فأما من قال إن العدالة هي ظاهر الإسلام فإنه يقبل خبر من جهلت عينه لأنه لا يكون إلا مسلما ويجب عليهم ألا يقبلوا ولا يقبل خبره حتى يعلموا مع إسلامه أنه بريء من الفسق والمسكت للعدالة ومع الجهل بعينه ولا يؤمن لا يؤمن أن يكون ممن أصاب فسقا إذا ذكر عرفوه به. طيب berikutnya keterangan Hafiz Khatib al-Baghdadi dari kitab Al-Kifayah ilmu riwayah. Kata Khatib al-Baghdadi, haddathani Muhammad bin Ubaidillah al-Maliki, telah menyampaikan kepada aku Muhammad bin Ubaidillah al-Maliki, annahu qara'a 'ala al-qadhi, bahwasanya dia telah membaca kepada al-qadhi Abi Bakr yang bernama Muhammad bin Tayyib, qal, bahwa dia berkata, wala yuqbalu khabaru man juhilat aynuhu wa sifatuh, tidak diterima berita hadis orang yang tidak dikenal, ya, juhilat aynuhu yakni orangnya tidak dikenal siapa dia, wa sifatuh dan sifatnya, keadaannya tidak dikenal, tidak diketahui orangnya, tidak diketahui tentunya keadaannya, tidak diketahui. Yang di sini dua yang dimaksud, manjuhilat ainuhu, yani majhul ain, majhul dzat. Ini terkait dengan mubham. Orangnya memang tidak diketahui. Dan orang yang dimubhamkan kan tidak diketahui orangnya siapa dia. Nah, wasifatu begitu pula yang tidak diketahui keadaannya. Nanti kita akan ada pembahasan majhul hal. Orangnya diketahui tapi keadaannya tidak diketahui. Bagaimana? Apakah dia adil atau tidak? Majhul itu kan ada dua, ada majhul dzat al-ain, ada majhul al-hal, keadaannya. Orangnya diketahui, nama. Diketahui orangnya, tapi keadaannya tidak diketahui. Baik, jadi tidak diterima hadis, berita hadis dari orang yang tidak diketahui orangnya siapa dia. Jika orangnya tidak diketahui, tentunya keadaannya pun tidak diketahui, kan begitu. Dan tidak diketahui sifatnya. Boleh jadi orangnya diketahui, tapi sifatnya tidak diketahui, majhul hal. Dan tidak dikenal keadaannya. لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته. Karena sesungguhnya ketika ya demikian halnya, tidak ada jalan untuk bisa mengetahui bagaimana adalahnya keadilannya. Ada qawlu kulli man syaratul adalata, ini pendapat setiap orang yang mempersyaratkan adalah keadilan pada rawi walam yakbalil mursal, dan tidak menerima mursal. Fama man qala, ada pun orang yang mengatakan, innal adalata hiya zahirul Islam, bahwa sesungguhnya keadilan itu adalah ya keislaman yang dia tampakkan, sehingga ya yang penting diketahui dia muslim berarti dia adil. Fa innahu yaqbalu khabara man jahil man juhilat ainuh, maka dia akan menerima berita hadis ya orang yang tidak diketahui. Karena la yakunu illa musliman, karena orang itu meskipun tidak diketahui siapa dia, tetapi dia tidaklah dia kecuali dia muslim. Jadi sebatas dia muslim telah menampakkan keislaman, berarti dia adil. Maka ini sudah kita lewati ya. Ya, bahwa ini salah. Nah, ini salah. Oleh karena itu dibantah di sini, wajibu alaihim, wajib atas mereka itu, an la yaqbalu khabarahu, untuk tidak menerima beritanya, hatta ya'lamu ma'a islami, sampai mereka mengetahui bersama keislaman orang itu, membawa berita itu, annahu bari'un minal fisqi, bahwasanya dia bersih, bebas dari kefasikan, al-mustafi lil'adala, yang menggugurkan keadilannya. Karena muslim terbagi dua, ada muslim yang adil, yang istiqamah, yang bebas, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Ya, ada muslim yang menggeluti kefasikan, menggeluti dosa besar, atau terus menusuk di atas dosa kecil sehingga dia fasik. Ini tidak adil, tidak istiqomah di atas syariat, kan begitu. Nah, jadi sebatas penampakan keislaman begitu tidak cukup. Ya. Sampai mengetahui dengan pasti bahwa dia orang itu bersih dari kefasikan yang menggugurkan keadilannya. Wa ma'al jahli bi'aini, bersama dengan ya kemajhulan orangnya, la yu'manu, ya, tidak ada jaminan an yakuna, bahwasanya orang itu mimman asaba fisqan, termasuk dari kalangan orang yang telah terjerumus dalam kefasikan. Idza dzukira, apabila disebutkan hal itu, arafuhu bihi, mereka pun mengetahuinya. Jadi wama'al jahli bi'aini, penjelasan ketika orang itu majhul dzat dimubhamkan. Jadi majhul dzat, jadi majhul ain, orangnya tidak diketahui. Maka tidak ada jaminan bahwa dia termasuk orang yang sebenarnya telah terjerumus kefasikan. Nah, ketika disebut, oh, orang itu namanya fulan, kemudian dikenal, oh, fulan itu, nah, tahulah mereka, oh, ternyata orang itu betul pernah melakukan kefasikan misalkan. Al-muhim, ya, bukan berarti dipastikan bahwa majhul dzat itu fasik, ya. Bisa dipahami, guys? Kita tidak mengatakan bahwa roh yang dimubhamkan, yang berarti dia majhul dzat, tidak diketahui zatnya, ainnya, dirinya siapa, orangnya siapa, bukan berarti kita vonis dia fasik, enggak. Tetapi ketika orangnya tidak diketahui, maka tidak ada jaminan sekarang bahwa ternyata orang itu adalah orang yang adil, atau tidak ada jaminan bahwa dia adil, karena boleh jadi ternyata ketika disebut orangnya, oh, ternyata namanya fulan, oh, ternyata orang itu adalah fasik. Jadi apa yang telah lewat, ketika dia majhul dzat, majhul ain, karena dimubhamkan, maka dia lam yatahaqqaq ish adalatuh, tidak bisa dipastikan keadilannya, tidak bisa di, tidak terrealisasi keadilan padanya, karena tidak diketahui siapa dia. Ah, di situ letaknya. Oke, jelas? Selesaikan aja. Waqala al-hafidh al-zahabiyu, waqala al-hafidh al-zahabiyu, la hujjata fi man laysa bima'rufi al-adalati wa lan taffat. Baik. Walan taffat, walan taffat anhu al-jahalati. Nah, dimukil dari kitab al-zahabi mizanul i'tidal. Mizanul i'tidal. Al-zahabi mengatakan di sana, idza la hujjah, ya, pada orang yang tidak dikenal adalahnya, keadilannya. Walan taqat anhu al-jahalatu, tidak ada hujjah pada orang yang tidak ternafikan, tertepis darinya kemajhulannya. Jadi jika tidak tertepis kemajhulannya, artinya dia majhul, berarti tidak bisa dijadikan hujjah, begitu maksudnya. Walan taqat anhu al-jahalatu, artinya tidak tertepis, tidak ternafikan kemajhulannya, berarti dia majhul, kan? Nah, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali, dinukil dari kitabnya Syarh ila al-Tirmidzi. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ظاهر كلام الإمام أحمد أن قبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي لاهريا ucapan الإمام أحمد yang tanpa dari ucapan beliau أن خبر مجهول الحال, bahwa sesungguhnya berita seorang yang majhul hal, yang tidak diketahui keadaannya. Coba lihat, perhatikan, sudah saya syaratkan tadi bahwa majhul ada dua, ada majhul adzat, ada majhul yang kita bahas sekarang sebenarnya adalah majhul adzat, yaitu majhul ain. Majhul adzat itu sama dengan majhul ain. Adzat itu ain. Zatuhu, yakni dirinya, orangnya, ainuhu, orangnya. Itu yang mubham. Tapi di sini juga masuk ke pembahasan majhul al-hal, karena ketika dia mubham, berarti dia majhul adzat, majhul ain, jadi kita orangnya, berarti otomatis keadaannya, halnya tidak diketahui. Tapi ada yang diketahui orangnya, tetapi dia majhul hal. Nah. Baik. Nah, nanti sebenarnya ada pembahasan definisi majhul ain dan majhul al-hal. Ada pembahasan tentang itu. Apa definisi majhul adzat dan majhul majhul ain dan majhul al-hal. Baik. Namun ini terkait dengan mubham sekarang. Naam. Bahwasanya berita raw yang majhul hal, yang tidak diketahui keadaannya, la yasihhu, tidak sahih, wa la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Jelas? Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, قال الحافظ ابن حجر في النزهة ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. طيب هذا الحافظ ابن حجر دلم النزهة نزهة النظر شرح نقطة الفكر ولا يقبل حديث المبهم تلك تريم حديث روي مبهم ما لم يسمى ما لم يسمى سلامة tidak diberi nama لأن شرط قبول الخبر karena syarat terimanya berita hadith adalatu rawihi keadilan rawinya wa man ubhima ismuh dan barang siapa diibhamkan disamarkan namanya tidak disebut namanya la tu'rafu ainu berarti tidak diketahui orangnya fa kaifa tu'rafu adalatu maka bagaimana bisa diketahui keadilannya. Wadih. Baik. Kemudian berikutnya kesimpulan memudahkan kita memahami apa yang telah lewat. Nah, terkait dengan ibham para kelompok tabi'in dan seterusnya, kita akan baca nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah taala barakallahu fiikum. Nah, naktafi subhanallahi walhamdulillah.